بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فإخواتي في الدين، حفظني وحفظكم الله. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid, di mana kita masih pada bab firman Allah Ta'ala, فَلَا تَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahuinya. Dan maksud al-musannif rahimahullah ta'ala membawakan bab ini di dalam kitab Tauhid, ingin jelaskan terkait dengan contoh-contoh atau jenis-jenis dari asyirkul ashar, sehingga bab ini dan bab-bab setelahnya akan menjelaskan tentang syirik-syirik ashar. فقال المصنف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. Dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kufur atau berbuat syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, begitu pula dihasankan oleh beliau serta disahihkan oleh Al-Imamul Hakim. Maka di dalam bab ini atau di dalam hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan perbuatan kufur atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-halif, bersumpah, begitu pula al-mahluf bihi, sesuatu yang digunakan untuk bersumpah, itu tidaklah digunakan melainkan sesuatu yang memang agung, mulia. Maka ketika seorang memberikan suatu pernyataan, kemudian dia bersumpah dengan sesuatu, dia meyakini dan dia menganggap bahwasanya sesuatu yang dia gunakan untuk bersumpah itu adalah sesuatu yang azim, sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Dan semisal pengagungan seperti ini tidaklah layak melainkan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni pengagungan seorang dengan al-halif, dengan bersumpah, hal yang seperti ini hanya layak dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan nama-nama serta sifat-sifatnya. Naam. Adapun ketika seorang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, dengan makhluk, maka dia sama saja mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza naw'un min asyirik, dan yang seperti ini ada kandungan kesyirikan padanya. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh dia telah kufur ataupun berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui bahwasanya bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala atau dengan selain sifat-sifatnya, hukum asalnya adalah asyirkul asghar. Hukum asalnya adalah syirkul asghar atau al-kufrul asghar, yakni ketika seorang terjatuh di dalamnya, naam, dia terjatuh di dalam kesyirikan, namun tidak mengkonsekuensikan pelakunya ketika bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia menjadi kafir, dia menjadi murtad, musyrik, asyirik al-akbar. Namun bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala bisa sampai pada tingkatan asyirkul akbar, yakni pelakunya keluar dari al-Islam apabila diiringi padanya keyakinan bahwasanya al-mahluf bihi ghairillahi subhanahu wa ta'ala mu'azzamun indahu kata'zimihi Allah subhanahu wa ta'ala au akthar. Seorang ketika bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala bisa sampai pada batasan syirik ataupun kufur akbar ketika yang dia gunakan untuk bersumpah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala dia mengagungkannya sebagaimana pengagungan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau bahkan lebih. Pemasalan contoh yang terjadi di orang-orang rawafid terutama atau indal kuburiyin, ubadil kubur, ketika mereka diminta bersumpah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mudah-mudah saja untuk berdusta. Mereka tidak takut untuk berdusta, walaupun dia menyebut nama Allah. Wallahi, saya tidak mencuri. Wallahi, saya tidak ngambil. Wallahi, saya tidak melakukan hal tersebut. Padahal dia dusta. Dia tidak takut ketika yang disebut namanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, membawa-bawa nama Allah dengan berdusta. Tapi ketika dia diminta untuk bersumpah dengan wali-wali yang dia agungkan, semisal bersumpah, ihlib bi Sayyid Fulan, bersumpahlah dengan nama Sayyid Fulan, atau Aidarus, atau Abdul Qadir Jailani, atau Habib Alan, dia tidak berani. Dia tidak berani untuk berdusta. Karena khawatir ketika dia berdusta dengan nama si Fulan dan si Alan, maka sang Sayyid atau sang Wali menurutnya akan memberikan bala kepada dirinya. Akan melepaskan darinya ar-rahmah. Akan ditimpakan padanya musibah begini dan begitu. Maka keyakinan-keyakinan yang muncul seperti ini adalah keyakinan yang terkandung di dalamnya pengagungan. Sebagaimana pengagungan seorang kepada Allah. Atau bahkan lebih. Seperti yang terjadi, dan ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah ta'ala, ada orang-orang yang seperti itu. Yang ketika diminta untuk bersumpah dengan nama Allah, dia tidak takut untuk berdusta. Tapi ketika diminta untuk bersumpah dengan nama sang wali yang sangat dia agungkan, walaupun telah meninggal, dia tidak berani untuk bersumpah dalam keadaan dia dusta. Takut kualat, takut bahwasanya akan ditimpa padanya musibah. Sang wali akan murka padanya, akan tidak ridha kepadanya. Maka apabila diiringi padanya keyakinan-keyakinan semisal ini, maka dia bersumpah dengan selain Allah terjatuh di dalam asyirkul akbar. Awil kufru akbar. Nah. Namun asalnya, bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah asyirkul asgar. Dan ini masih banyak kalau kita melihat di kebanyakan orang-orang yang berusaha mutadayyin, berusaha menampilkan atau menampakkan bahwasanya dirinya itu bersifat religi, orang-orang religius, tapi tidak dibimbing di atas ilmu. Mereka ketika bersumpah juga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi war rasul, atau demi Allah dan demi Rasulullah. Naam, yang seperti ini adalah asyirkul asghar. Ketika seorang bersumpah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perbuatan asyirik. Karena at-ta'zim, pengagungan dengan menyebut sumpah dengannya, ini tidaklah layak melainkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang diperbolehkan adalah bersumpah dengan Allah subhanahu wa ta'ala ataupun dengan sifat-sifatnya. Bersumpah dengan Allah seperti wallahi atau warrahman, billahi tallah, atau wal aziz. Yang itu pada hakikatnya bersumpah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menyebut nama-nama yang lainnya pun juga tidak mengapa. Ataupun bersumpah dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti walladhi nafsi biyadih. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan sifatullah subhanahu wa ta'ala. Walladhi nafsi biyadih. Atau bersumpah dengan Al-Quran. Demi Al-Quran. Ini disebutkan oleh ahlul ilm tidak mengapa. Karena Al-Quran adalah kalamullah, firman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan makhluk dan bukan selain Allah. Namun Al-Quran adalah sifatun min sifatillah subhanahu wa ta'ala. Termasuk bagian atau termasuk dari firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala sifatun min sifati merupakan sifat dari sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ketika ada seorang bersumpah dengan Al-Quran, demi Al-Quran, maka ini dikatakan oleh para ulama fi tafsir. Apabila yang dimaksud dengan Al-Quran adalah mushafnya, yakni kertas, kertasnya, sampulnya, yakni wujud barangnya, wujud barang dari mushaf tersebut, maka ini tidak diperbolehkan, termasuk bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila dia niatkan ketika bersumpah dengan Al-Quran adalah bersumpah dengan firman Allah, dan firman Allah bukan makhluk. Firman Allah sifatun min sifati, maka ini diperbolehkan. Nah, maka asyahid dari hadis ini yang berkaitan dengan bab, hadis ini menjelaskan di antara praktek atau contoh-contoh asyirkul asghar, yaitu al-halif bighairillah subhanahu wa ta'ala. Bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu dengan Rasul, demi Allah dan demi Rasulullah. Sebagaimana ini terkadang terucap oleh sebagian manusia. Demi masa, demi waktu, demi ini, demi itu. Maka ini adalah asyirkul asghar. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala bisa untuk bersumpah dengan apapun. Bisa dengan bersumpah dengan apapun. Sebagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala, wal asri, demi masa. Atau menurut sebagian para ulama, al asr, yani waktul asr. Demi waktu asr atau demi masa secara umum. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, yaitu masa. Allah subhanahu wa ta'ala lahu an yahlif bil makhluk. Allah Subhanahu wa taala bisa untuk bersumpah dengan siapapun atau apapun dari makhluk-makhluknya. Seperti wal asr, wassafat atau yang semisal. Wattini wazzaitun, waturisinin. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Tapi makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Makhluk hanya diperbolehkan bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan sifat-sifat-Nya. Naam. Kemudian yang berikutnya, qala al-musannif wa qala Ibnu Mas'ud, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Kata Abdullah bin Mas'ud, betul-betul aku bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala walaupun aku dusta, lebih aku cintai ketimbang aku bersumpah dengan selain Allah walaupun dalam keadaan jujur. Di sini Abdullah bin Mas'ud ingin menjelaskan besarnya dosa kesyirikan dibanding dosa-dosa yang lainnya. Walaupun dosa tersebut, yakni asyirik, termasuk asyirkul asghar, maka asyirkul asghar akbar minal kabair, pada hakikatnya lebih besar dibanding dosa-dosa besar yang lainnya. Ibnu Mas'ud mencontohkan di dalam asar beliau ini, beliau bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala walaupun berdusta. Wal kadzib adalah sebuah dosa muharram, bal kabira min kabairid dunub, bahkan termasuk dosa-dosa besar, apalagi diiringi dengan sumpah, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala yaminul ghamus. Namun yang seperti ini menurut beliau lebih baik, lebih mending ketimbang seorang itu orangnya jujur tapi bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik asghar. Maka menurut beliau orang yang terjatuh di dalam kesyirikan walaupun itu asyirikul asghar lebih parah dibanding orang yang terjatuh di dalam dosa-dosa besar. Sehingga orang yang berdusta sekalipun keadaannya lebih mending dibanding orang yang terjatuh di dalam asyirkul asghar. Begitu juga di antara sisi yang menunjukkan bahasanya asyirik, kesyirikan walaupun asghar lebih besar dibanding dosa-dosa besar yang lainnya. Bahasanya kesyirikan, yakni syirkul asghar ala qawli rajih, menurut pendapat yang rajih, itu tidak di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan termasuk dosa-dosa yang ketika seorang itu meninggal dan belum bertobat darinya, dosa tersebut sesuai dan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk diampuni, maka diampuni. Namun apabila tidak, diadab. Asyirkul asghar adalah dosa yang harus untuk seorang itu diadab dengannya. Ketika seorang belum bertobat, meninggal dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikan walau asghar, maka tidak ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan ini sifatnya umum, akbar maupun asghar. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni yang selainnya, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa selain kesyirikan walaupun sebesar apapun, itu tahta masyiatillah. Tahta masyiatillah Subhanahu wa taala. Yani pada hari kiamat insya'a adzab wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka orang tersebut diazab sesuai dengan kadar dosanya. Namun apabila Allah menghendaki dosa tersebut, Allah tidak akan mengazab dengan dosanya, tapi Allah langsung ampuni. Allah langsung ampuni pada hari kiamat dan tidak diazab dengan dosanya. Karena besar dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu dosa membunuh, walaupun itu minum khamr, walaupun itu berzina, maka dosa-dosa tersebut bisa saja seorang pada hari kiamat walaupun belum bertobat Allah ampuni dan tidak diadab dengan. Nah, maka asyani dari asar ini yang berkaitan dengan al-bab, di mana pada asar Ibnu Mas'ud ini menunjukkan bahasanya asyirkul asghar, kesyirikan walaupun itu kecil, akbar minal kabair, lebih besar daripada dosa-dosa besar. Dan kesyirikan walaupun dianggap itu sebagai asghar, bukan berarti dosa tersebut remeh, dosa tersebut kecil. Disebut syirik asghar karena ada kesyirikan yang lebih besar daripada itu, yaitu syirik asghar yang bahayanya jauh lebih besar dibanding asyirkul asghar. Wa illa, yang namanya syirik asghar walaupun dinamai dengan syirik asghar tetap dosanya besar, lebih besar daripada dosa-dosa besar. Nah, sebagaimana disebutkan dan dicontohkan oleh Ibnu Mas'ud, la an ahlifa billahi kadiban, seandainya aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan aku dusta, bohong dan membawa-bawa nama Allah, bersumpah dengan nama Allah, wallahi saya tidak melakukan, padahal ya bohong. Itu lebih mending menurut beliau ketimbang seorang yang jujur tapi bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik asghar, terjatuh di dalam syirik asghar. Kemudian yang berikutnya, qala al-musannif an Hudzaifah radhiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Dan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian mengatakan ma syaa Allah wa syaa fulan, ini adalah kehendak Allah dan kehendaknya si fulan. Walakin qulu, namun ucapkanlah ma syaa Allah tsumma syaa fulan, namun ucapkanlah ma syaa Allah, ini adalah kehendak Allah, kemudian kehendaknya si fulan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Maka di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari contoh atau salah satu contoh dari asyirkul asghar, yaitu ucapan masyaallah wa syaa fulan, ini adalah kehendaknya Allah dan kehendaknya fulan. Kenapa bisa dikatakan asyirkul asghar ucapan ini? Karena pada ucapan seorang ketika mengucapkan masyaallah wa syaa fulan, ini adalah kehendak Allah dan kehendak fulan, al-waw di dalam bahasa Arab adalah huruf yang mengkonsekuensikan at-tasawi, persamaan antara al-ma'tuf dengan al-ma'tuf alaihi, antara yang sebelum waw dengan setelah waw itu hukumnya sama, sederajat di dalam hukum. Seperti masalan ja'a Zaidun wa Umar, ja'a Zaidun wa Umar, Zaid datang dan si Umar, artinya si Zaid begitu pula si Umar, sama-sama datang, sama setara. Hadza li Zaidin wa Umar, barang ini punyanya si Zaid, begitulah punyanya Umar, artinya sama dalam kepemilikan, setara. Maka ketika seorang mengucapkan masya Allah wa syaa fulan, ini adalah kehendak Allah dan kehendaknya fulan, seakan-akan mengesankan bahwasanya kehendak Allah itu, atau bahwasanya kehendak makhluk itu setara dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, setingkat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan menyamakan kehendak makhluk dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nau'un minasyirik, terkandung di dalamnya kesyirikan. Yani syirik fil alfaz, kesyirikan dari sisi ucapan. Ini ucapan yang tidak tepat, ucapan yang terkandung di dalamnya kesyirikan. Karena menyamakan secara kesannya, menyamakan antara kehendak makhluk dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sang pengucap rata-ratanya ketika mengucapkan seperti ini tidak meniatkan dengannya penyetaraan antara kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak makhluk. Karena maklum, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin." Dan apapun yang kalian kehendaki, melainkan itu semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini minal ma'lum, diketahui. Tapi ketika ibarahnya salah, cara mentakbirnya salah, seperti mengucapkan masya Allah wa sya'a fulan, ini adalah kehendak Allah dan kehendak fulan, maka ucapan yang seperti ini seakan-akan secara lafadznya menyetarakan kehendak Allah dengan kehendak makhluknya, sehingga dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di dalam asyirkul asghar. Wabil munasabah, perlu diketahui, dijelaskan oleh para al-ulama, bahwasanya asyirik asghar, asyirkul asghar, itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama, asyirik fin niyati wal maqasid. Asyirik fin niyat wal maqasid. Kesyirikan dari sisi niat dan tujuan seorang. Ini yang pertama. Seperti seorang riya, pamer di dalam ibadah. Ini kesyirikan, yakni syirik asghar, namun dari sisi niat seseorang. Niatnya tidak lurus. Niatnya ada tendensi selain Allah Subhanahu wa taala, atau menginginkan padanya dunia. Maka ini adalah asyirik fin niat wal maqasid. Yang kedua, asyirik bil alfaz, kesyirikan dari sisi pelafatan. Kesyirikan dari sisi pelafatan. Yani syiriknya ditinjau dari lafadznya. Lafadznya ini adalah lafadz yang syirik, karena mengesankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setara dengan makhluknya, atau makhluk setara dengan Allah Subhanahu wa taala, sama. Dan ini kesyirikan dari sisi lafadznya. Walaupun seringnya orang ketika mengucapkan hal tersebut bukan maksudnya menyetarakan Allah dengan makhluk, tapi dari sisi lafadznya ini sudah syirik. Seperti contohnya yang disebutkan di dalam hadis ini, masya Allah wa sya'a fulan. Masya Allah wa sya'a fulan. Ini adalah kehendak Allah dan kehendaknya fulan. Dari sisi niat, orang tidak meyakini secara umum, terutama kaum muslimin tidak akan meyakini bahwasanya kehendak makhluk itu setara dan sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, hasya wa kalla. Tapi ketika mereka menggunakan ibarah-ibarah yang seperti ini, maka hal tersebut merupakan syirik asghar. Begitu juga contoh yang lainnya adalah yang baru saja kita pelajari, al-halif bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika seorang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah syirik asghar, syirik dari sisi lafadznya. Karena pada hakikatnya yang boleh diagungkan dengan bersumpah itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya boleh untuk seorang itu bersumpah dengan Allah ataupun dengan sifat-sifatnya. Tapi ketika seorang itu bersumpah dengan selain Allah, dengan makhluk, maka sama saja secara pelafatan dia mengagungkan makhluk tadi sebagaimana pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada asalnya secara dasarnya ketika seorang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memaksudkan bahwasanya sesuatu yang dia gunakan untuk bersumpah itu sama pengagungannya sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi dari sisi lafadznya ini salah. Lafadznya ini adalah syirik sehingga dilarang. Nah, maka ini pembagian syirik ashghar secara garis besar yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang digolongkan dalam syirik finniyat wal maqasid seperti ar-riya atau iradatul insan bi amalihi dunya, seperti seorang riya atau ketika seorang dengan amalannya meniatkan duniawi bukan meniatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun menginginkan at-takassub bi amalihi, ingin meraih harta dengan amalan-amalan solehnya. Yang kedua adalah kesyirikan dari sisi alfaz. Naam. Kal halif bi ghairillah, ataupun ucapan masya Allah wa sya'a fulan, atau semisal ucapan laula hadzal rajul la kana kadza wa kadza. Naam. Dan ada pun ucapan seorang ketika mengucapkan masya Allah wa sya'a fulan, ini adalah kehendak Allah dan kehendaknya si fulan, ini ada dua tingkatan. Hukum asalnya syirik ashghar. Namun bisa naik tingkatan pada syirik akbar ketika dia betul-betul meyakini bahwasanya kehendak makhluk itu setara dan seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas keyakinan yang seperti ini adalah syirik akbar. Ketika dia meyakini, betul-betul meyakini bahwasanya kehendak makhluk itu sama dan setara dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini ada beberapa tingkatan. Yakni ketika seorang mengucapkan masya Allah, ini ada beberapa ya tingkatan. Tingkatan yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan atau yang sebelumnya tingkatan yang dilarang. Dan itu merupakan syirik ashghar pada hukum asalnya. Dan bisa berubah menjadi syirik akbar sesuai dengan rincian yang kita sebutkan. Yaitu ucapan masya Allah wa sya'a fulan. Menggunakan waw. Menggunakan lafaz waw. Ini adalah kehendak Allah dan kehendak fulan. Tingkatan yang kedua yang diperbolehkan. Yaitu ucapan masya Allah thumma sya'a fulan. Ini adalah kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Wawunya diganti dengan thumma. Yang dimana pada dasarnya thumma ini memberikan kesan atau tufid at-tartib. Tufid at-tartib. Yang menunjukkan bahwasanya kehendak Allah Subhanahu wa taala itu di atas kehendak makhluk dan kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah. Setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti ini boleh. Naam. Ucapan masya Allah thumma syaa fulan, ini adalah kehendak Allah. Kemudian kehendaknya si fulan. Ini boleh. Naam. Dan pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau sebelum itu kita selesaikan dulu. Tingkatan yang berikutnya adalah yang paling afdal adalah ucapan masya Allah wahdah. Ini adalah murni semata-mata kehendak dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menisbahkan seluruh kenikmatan, seluruh yang terjadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan ini ucapan yang paling afdalnya. Sehingga dari sini ada tingkatan yang diharamkan, yaitu ucapan masya Allah wa sya'a fulan dengan wawu. Ya, di mana wawu itu mengesankan persamaan antara Allah dengan makhluknya. Yang kedua yang diperbolehkan, yaitu dengan menggunakan lafaz tsumma. Masya Allah tsumma. Ini adalah kehendak Allah kemudian. Kehendak fulan. Artinya kehendaknya si fulan itu setelah kehendaknya Allah. Di bawah kehendaknya Allah. Semuanya kembali kepada kehendaknya Allah. Intinya kembali kepada kehendaknya Allah. Naam. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan mungkin untuk terjadi. Adapun makhluk terkadang menginginkan sesuatu tapi enggak kesampaian. Terkadang ingin melakukan sesuatu tapi terkadang enggak kesampaian. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan sesuatu untuk terjadi maka pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala ingin sesuatu, yakni menginginkan sesuatu terjadi, maka Allah akan mengucapkan kun, terjadilah. Maka hal tersebut pasti akan terjadi. Nah, adapun makhluk tidak seperti itu. Makhluk terkadang ingin, terkadang berkehendak, tapi banyak dan sering sekali tidak kesampaian. Nah, tidak terjadi. Sehingga tidak boleh untuk menyetarakan kehendak makhluk dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dikehendaki oleh Allah, diinginkan oleh Allah pasti terjadi. Tapi makhluk, apa yang dikehendakinya bisa terjadi, bisa tidak. Nah, dan dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, yakni ucapan masya Allah tsumma syaa fulan, ini adalah kehendak Allah kemudian kehendaknya si fulan, di sini bisa dipetik faedah bahwasanya makhluk itu memiliki al-masyiah wal iradah. Makhluk itu memiliki kehendak dan keinginan. Kehendak dan keinginan. Berbeda halnya dengan keyakinan al-jabriyah. Orang-orang jabriyah. Yang mereka meyakini bahwasanya makhluk itu sama sekali tidak memiliki kehendak. Mereka diatur oleh Allah, dikuasai oleh Allah, tapi tidak memiliki kehendak. Sehingga konsekuensi dari ucapan mereka ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang ke dalam neraka, itu bukan atas sebab apa yang dilakukan oleh makhluk. Makhluk tidak bisa berbuat apa-apa, itu memang sudah ditakdirkan. Ketika seorang bermaksiat, yaitu sudah takdirnya, dia tidak akan mungkin lepas. Dia tidak akan mungkin bisa berkehendak. Nah, sehingga mengkonsekuensikan dari ucapan mereka ini, bahwasanya Allah zalim. Ketika mengadab seseorang dengan sesuatu yang dia tidak melakukan, di luar kehendaknya, di luar keinginannya. Nah, padahal madhab ahli sunnati wal jamaah menetapkan bahwasanya makhluk lahul masyiah. Makhluk itu memiliki kehendak. Naam. Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatu yang terjadi sebelum terciptanya langit dan bumi, 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, bahkan telah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Takdir semua makhluk telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Dan tidak akan berubah apa yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz dan apa yang terjadi di dalam atau yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz pasti terjadi sebagaimana yang tertulis. Namun bukan berarti makhluk itu tidak memiliki kehendak sama sekali. Tidak bisa ikhtiar sama sekali. Tidak bisa berusaha sama sekali. Naam. Karena baik secara syariat, dalil-dalil yang ada, ataupun secara his, kita rasakan, kita bisa merasakan bahwasanya kita bisa berbuat. Bisa kehendak. Ini secara realita yang ada. Kita bisa berkehendak. Kita punya keinginan, pengen ini, pengen itu. Kita rasakan sendiri. Nah, yang kedua, syariat menunjukkan bahwasanya makhluk itu punya masyiah. Di antaranya adalah pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, "Masya Allah, tsumma syaa fulan." Inilah kehendak Allah dan kehendaknya si fulan. Menunjukkan makhluk itu punya kehendak. Bukan seperti orang-orang Asy'ariyah. Yang dimana akidahnya orang-orang Asy'ari dalam masalah Al-Qadar, mereka adalah Jabriyah. Meyakini bahwasanya makhluk itu tidak memiliki kehendak. Tidak memiliki kehendak. Adapun Al-Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah, mereka di dalam bab Al-Qadar, di dalam bab takdir, mereka nufatul qadar. Mereka menafikan takdir. Nah, kemudian yang berikutnya. Waja'an Ibrahim an-Nakhai annahu yakrah an yaqul a'udzu billahi wa bik. Wa yujawiz an yaqul billahi thumma bik. Qal wa yaqul laulallahu thumma fulan. La taqulu laulallahu wa fulan. Datang dari Ibrahim an-Nakhai. Bahasanya beliau memakruhkan ketika ada istilah hal ini dimakruhkan oleh Fulan bin Alan dari kalangan mutaqaddimin, maknanya adalah mereka mengharamkan. Sehingga kalau ada istilah hada yukroh, ini dimakruhkan, dan yang mengucapkannya ini adalah orang-orang mutaqaddimin seperti para tabi'in, maka maknanya dasarnya adalah karahiyatut tahrim, menunjukkan bahwasanya perkara tersebut diharamkan. Namun ketika istilah hadza syai'un makruh, dan ini muncul dari istilah-istilahnya atau dari ucap-ucapannya orang-orang mutaakhirin, terutama dari kalangan fuqaha mutaakhirin, maka yang dimaksud atau seringnya ketika dimaksud hadza syai'un makruh, ini adalah makruh, maka maknanya adalah karahiyatut tansih. Makruh yang ketika seorang itu mengerjakannya tidak mendapatkan dosa, namun apabila dia meninggalkan hal tersebut ta'abbudan lillah, dia mendapatkan pahala. Nah, sehingga perlu dibedakan. Maka ketika dalam asar ini diriwayatkan bahwasanya Ibrahim an-Nakhai memakruhkan ucapan-ucapan yang disebutkan di dalam asar ini, bukan berarti ucapan ini hukumnya semata-mata makruh yang kalau dikerjakan tidak mendapat dosa, namun apabila ditinggalkan mendapat pahala. Bukan, yang dimakruhkan di sini, yang maksud makruh di sini adalah haram. Karena ucapan-ucapan seperti ini yang dicontohkan oleh beliau ini adalah syirkul asghar. Nah, ala annahu yakrah an yaqul, beliau Ibrahim an-Nakhai memakruhkan, yakni mengharamkan, untuk seorang mengucapkan a'udzu billahi wa bik, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berlindung kepadamu. Berlindung atau meminta perlindungan kepadamu. Maka ini adalah ucapan syirik asghar. Karena menggunakan al-waw. A'udzu billahi wa bik, aku berlindung kepada Allah dan aku meminta perlindungan kepadamu. Di mana kama sabab telah lalu pembahasan bahwasanya al-waw ini mengesankan antara al-ma'tuf dengan al-ma'tuf alaihi itu setara. Dan itu tidak boleh. Naam. Ini adalah syirik fil alfaz. Walaupun naam kita diperbolehkan untuk berlindung kepada makhluk, berlindung kepada orang-orang yang mampu untuk melindungi kita, sebagaimana telah lalu pembahasan, kita minta perlindungan kepada pihak yang berwajib, pihak yang berwenang, minta perlindungan kepada warga misalnya untuk menjaga rumahnya. Ini syu'bah, jais, boleh. Tapi ketika seorang mengucapkan a'udzu billahi wa bik, aku berlindung kepada Allah dan, menggunakan dan dengan waw, dan berlindung atau meminta perlindungan kepadamu, maka dari sisi pelafatannya ini seakan-akan dia mensejajarkan Allah dengan makhluk. Dan ini syirik. Yani syirkun fil alfaz. Wa yujawiz an yaqul, dan beliau memperbolehkan untuk seorang mengucapkan billahi tsumma bik, yakni a'udzu billahi tsumma aku berlindung kepada Allah kemudian meminta perlindungan kepadamu. Maka ini boleh. Karena dia tidak mensejajarkan antara Allah dengan makhluknya. Namun dia menggunakan lafaz tsumma, kemudian, yang di mana tsumma memberikan faedah at-tartib. Naam. Atau at-tarafi. Qal, beliau juga berkata wa yaqul, dan seorang boleh untuk mengucapkan lallallah tsumma fulan. Kalau bukan seandainya Allah Subhanahu wa taala kemudian fulan. Ini boleh, tidak mensejajarkan ketika menggunakan lafaz tsumma. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengucapkan lallallah wa fulan. Kalau seandainya bukan karena Allah dan bukan karena si fulan, ini enggak boleh. Karena sekali lagi lafaz mau itu mengesankan pensejajaran antara Allah dengan makhluknya. Walaupun dari sisi lafaz tetap dilarang. Nah, diperbolehkan untuk mengucapkan sebagaimana kata Lil Ibrahim An-Nakhai, laulallah thumma fulan. Kalau seandainya bukan karena Allah, kemudian fulan. Nah, maka yang seperti ini diperbolehkan. Dan dengan ini alhamdulillah kita selesai dari bab firman Allah Subhanahu wa taala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Adapun bab setelahnya insyaallah kita akan kaji bahas pada pertemuan berikutnya. Nak tabi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad.